sedang susah. Perang saudara di depan mata, sana teman, sini kawan. Korban sudah berjatuhan. Di mana tempatkan diri? Banyak orang yang kehilangan diri. Wakil rakyatnya malah dagelan. Sedangkan para pakar oleng dibentur kenyataan. Penyiar TV bergetar suaranya. Rakyat yang lapar saling menerkam. Ahli agama kewalahan. Seiman kok perang. Burung bangkai mengintip dari balik awan. Sesekali terbang di atas kepala. Kejap menukik ke dalam hati, lalu bau kematian dihembus angin yang kibarkan bendera setengah tiang. Ada apa ini? Begitu mudahnya nyawa melayang. Padahal tanpa diundang pun kematian pasti datang. Apakah ini karma? Apakah ini dosa turunan? Apakah ini upah dari kebodohan? Aku ingin meledak seperti bom waktu aku terkucil. Detaknya pun ditimbun sampah. Kalau aku boleh mengeluh, jalan masihlah jauh. Dunia kita satu, kenapa kita tidak bersatu?